Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya rahimakumullah. Barangkali kita bisa melanjutkan sedikit dari materi yang telah kita dengarkan bersama antara salat maghrib sampai isya tadi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menyimak kata-kata mutiara dari seorang sahabat Rasulullah, satu dari empat al-khulafa ar-rasyidun, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang menempati urutan kedua dalam hal afdholiyah, keutamaan dan keistimewaan di antara seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, "Ma babtulitu bibala'in illa kana lillahi ta'ala alayya fihi arba'u ni'amin." Umar ibn al-Khattab dengan keilmuan beliau yang mendalam, fikihnya yang luas, mengatakan setiap kali saya diuji oleh Allah Subhanahu, setiap kali musibah itu terjadi, pasti, kata beliau radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi untukku empat kenikmatan sekaligus. Ini seseorang yang mempunyai ilmu, demikian juga fikih yang dalam, mampu menemukan bahwa pada tiap musibah minimalnya empat keuntungan yang Allah berikan. Musibah yang dimaksud di dalam ucapan beliau radhiyallahu anhu adalah musibah yang sifatnya as-sayyi'at, asyar, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita senangi. Sebagai contoh, kalau kita ingin aplikasikan atau konversikan nasihat beliau radhiyallahu anhu, misalkan kita jalan kemudian terjatuh sampai kemudian keselio, sendi kaki itu bengkak, langsung di tempat bengkak. Umar ibn al-Khattab mengingatkan kita bahwa pada kejadian itu, saat kita terpleset karena jalan licin, baru turun hujan, banyak lumut di sana mungkin, kemudian kita jatuh terpleset sampai kemudian bengkak di tempat, di persendian kaki, bengkak, sakit. Merah langsung terlihat. Beliau radhiyallahu anhu mengajarkan untuk kita, seharusnya kita mampu menemukan minimalnya empat kebaikan pada peristiwa itu. Kata beliau radhiyallahu anhu, yang pertama adalah idza lam yakun fi dini, bersyukur kepada Allah Subhanahu karena musibah itu bukan yang terkait dengan agama tetapi kaitannya dengan dunia, kan ya, dunia. Jadi kalau kita katakan itu sebagai sebuah kerugian, kita rugi kan akhirnya, karena dengan kaki yang keselio, bengkak, banyak aktivitas yang terganggu. Jadi akhirnya dampaknya pada kerugian dunia kita. Alhamdulillah, musibah yang kita alami itu bukan kaitannya dengan agama. Contohnya apa kalau musibah itu kaitannya dengan agama? Misalkan, saya bekerja di sebuah toko, warung, sebagai salah satu penjaga. Ya entah kasir, bagian angkat-angkat, mungkin apa namanya, di bagian penyediaan barang, gudang, atau yang menjelaskan sebagai sales dan seterusnya. Nah, ternyata oleh si pemilik toko, kita tidak diperbolehkan untuk istirahat kecuali pada jam yang telah ditentukan, jam 1 siang. Sehingga kita atau saya dalam hal ini sebagai contoh tidak berkesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu baru musibah. Musibah besar. Ujian dari Allah Subhanahu. Sama pemilik toko gak boleh. Pokoknya berhentinya cuma jam 1. Nanti jam 1 masuk lagi 1:30. Azan, pengen sholat berjamaah, gak bisa. Kamu kalau kerja sama saya, aturannya begitu. Kalau tidak keluar, saya akan cari pekerja yang lain. Itu contoh musibah yang kaitannya dengan praktek beribadah dan keagamaan kita. Alhamdulillah, ketika si A tadi jatuh terpleset sampai kemudian keseleo, bengkak persendian kakinya, itu kaitannya bukan dengan agama. Bukan dengan praktek dia beribadah kepada Allah. Kaitannya cuma masalah badan. Alhamdulillah. Itu keuntungan yang pertama, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini harus selalu kita ingat, supaya membantu kita untuk ringan di dalam berpikir. Alhamdulillah. Nah, kerugian, musibah yang kita alami, itu kaitannya dengan kepentingan dunia kita. Sakit, barang yang hilang, barang yang rusak, ditipu orang, ya, atau yang semisalnya. Itu tidak berkaitan secara langsung dengan praktek ibadah kita. Berkaitan mungkin berkaitan, tetapi kan tidak secara langsung. Alhamdulillah. Kemudian Umar Ibn Khattab melanjutkan, wa idza lam yakun a'zham. Keuntungan kedua yang seharusnya bisa kita temukan adalah, alhamdulillah, Allah berikan nikmat untuk kita tidak mengalami musibah yang jauh lebih besar dari itu. Itu patut disyukuri. Artinya ketika saya terpleset jatuh sampai kemudian keseleo, mestinya kita bisa berpikir, alhamdulillah, hanya keseleo. Tidak sampai membuat tulang itu patah, diangkat. Kita yakin ini ada patah tulang yang terjadi, sampai kemudian harus dioperasi, disambung. Setelah dioperasi, digips, kemudian harus istirahat sekian puluh hari, tidak boleh beraktivitas, ini dan itu, harus kontrol, terapi. Alhamdulillah, hanya keseleo. Itu yang dimaksud ucapan Umar bin Khattab, wa idza lam yakun a'zham. Kita tidak mengalami musibah yang jauh lebih besar dari itu. Nah, nasihat beliau ini mestinya kan kita bisa berlakukan untuk semua bentuk musibah yang kita alami. Kan itu. Bisa kita praktekkan dan kita berlakukan untuk semua musibah yang kita alami. Alhamdulillah, naik motor kita mengejar waktu karena ada sebuah janji yang harus ditunaikan. Di tengah perjalanan, ban bocor. Malam hari. Kita tanya orang kanan kiri yang dijumpai, mana bengkel tambal ban yang paling dekat. Sana. 3 kilo lagi, Pak, dari sini. Udah kita dorong 3 kilo, tutup, orangnya pergi. Baru ke Surabaya. Itu kan musibah. Mestinya coba kita praktekkan nasihat dari Umar Ibn Khattab. Wa idza lam yakun a'zham, alhamdulillah, bersyukur. Karena musibah yang kita alami tidak lebih dari itu. Kalau dibayangkan. Nah, bukan hanya ban bocor. Tapi ketika ban kita bocor, selip, kemudian menabrak orang atau ditabrak orang, yang kemudian orang menabrak kita itu yang mengalami kecelakaan. Atau mungkin jatuh ke dalam got, selokan, atau bahkan jurang. Kita berpikirnya seperti itu, alhamdulillah. Wa idza lam yakun a'zham. Musibah yang kita alami itu masih baru ban yang bocor. Alhamdulillah, gak sampai ditabrak atau nabrak. Alhamdulillah, kita masih bisa mengendalikan kendaraan kita. Bukan kemudian terpelanting, jatuh, terseret. Nasihat dari Umar bin Khattab. Yang ketiga, kata beliau radhiyallahu anhu, wa idza lam uhram ar-ridha bihi. Keuntungan yang ketiga adalah ketika musibah itu terjadi, kita bisa memilih sikap ridha, bukan sebaliknya, tidak ridha. Karena dengan ridha bisa menerima lapang dada dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita terpleset jatuh sampai bengkak di persendian kaki tadi. Kita ridha, ini adalah keputusan Allah Subhanahu, pasti ada hikmahnya. Berpahala. Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu. Yang keempat masih terkait dengan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, wa idza arjus thawaba alaih. Saya berharap dengan musibah itu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam banyak riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidaklah seorang muslim itu mengalami musibah meskipun tercucuk duri kan ya, kemudian dia bersabar kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan kesalahan-kesalahan dia seperti pohon yang menggugurkan dedaunan-dedaunannya. Ini nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada prakteknya kembali lagi seringkalinya lupa. Kalau tidak diingatkan lupa. Diingatkan pun kadang-kadang kita masih menolak. Ah, kamu enggak ngalamin sih. Dan ngomong aja. Kamu enggak merasakan apa yang saya rasakan. Bicara aja. Kadang-kadang sebenarnya kalau udah sekian lama, iya ya, benar kata kamu. Saya baru ingat kemarin. Nasihat dan kata-kata mutiara dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala membantu serta menolong kita untuk bisa ingat, dan seterusnya. Jadi musibah apapun itu yang tadi saya sebutkan di depan, nasihat Umar bin Khattab ini lebih ke arah as-sayyi'at atau asyar, sesuatu yang tidak kita sukai. Yang contohnya tadi terpleset jatuh sampai kemudian mengalami bengkak di persendian kaki. Dan silakan kita berlakukan nasihat dari Umar bin Khattab ini untuk musibah lain, dan seterusnya. Kan begitu. Udah beli tiket bis, berangkat ke Surabaya, datang terlambat. Nah, datang terlambat dari jam yang sudah ditentukan. Kita mau protes, mengklaim, pengelola bis mengatakan, loh, sudah waktunya, terlambat 1 menit. 1 menit pak, iya. Bahkan sebelum 10 menit sebelum keberangkatan, kita sudah umumkan, segera masuk ke bis. Kita tadi panggil nama Bapak 3 kali. Bapak tidak memberikan jawaban karena Bapak tidak hadir. Kami berangkatkan bisnya. Itu musibah. Uangnya kan hilang. Dan hangus tiketnya. Kita minta bis yang selanjutnya udah penuh, Pak. Kita ingat kembali nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Kerugian yang kita alami, uang itu hilang. Kerugiannya sifatnya duniawi. Bukan kerugian dalam hal agama dan ibadah kita. Kalau misalkan kemudian kita kehilangan kesempatan untuk beribadah, untuk sholat, untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu baru kerugian yang sesungguhnya. Itu kerugian yang sesungguhnya. Nah, tidak sempat berbakti kepada orang tua, itu kerugian. Alhamdulillah, hanya terlambat bis. Idza lam yakun a'zam, tidak lebih dari itu. Nah, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk cari bis yang lain. Nah, coba kalau lebih berat ujiannya dari itu. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengambil sikap ridho. Dengan sikap ridho itu Allah cintai kita. Kita berharap pahala dari musibah tersebut dan seterusnya. Silahkanlah insyaallah, saya kira cukup jelas dan terang. Seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Dari kalangan tabi'in, generasi terbaik nomor 2 setelah generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pernah terlihat oleh murid-muridnya ada luka di tangan bagian luar. Di telapak tapi bagian luar. Ini bagian dalam, bagian luar. Luka sampai bernanah, kelihatan cair. Bernanah. Murid-muridnya kan iba, ya, sebagai tanda cinta dan hormat kepada sang guru. Ya, waduh, Pak Guru, Pak Ustaz, kalau bahasa kita kan gitu. Anda mengalami sakit seperti ini. ya, bila sungkawa lah. Beliau rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Wasi menyatakan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luka ini terdapat di tangan. Coba kamu bayangkan, kalau luka ini ada di ujung lidah. Kalau luka seperti itu, mamah, cair, ada di pelupuk mataku. Kalau luka nanah seperti itu, mohon maaf, ini beliau yang mengatakan, ada di ujung kemaluanku. Itu sikap para ulama kita rahimahumullah. Ketika ada musibah, sesuatu yang tidak kita suka, langsung kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih berat dari apa yang kita alami. Sehingga akhirnya terasa ringan, alhamdulillah. Cuma di tangan. Alhamdulillah tidak di ujung lidah. Coba kalau di ujung lidah, nanah gitu. Ya apa? Susah. Susah makan, susah minum, susah ngomong. Ya bisa tidur. Kalau di mata. Atau yang terakhir saya sebutkan tadi. Nah, itulah sikap seorang muslim. Seorang muslimah, seorang hamba. Pada saat Allah Jalla wa'ala menguji dengan hal-hal yang sifatnya sayyiat, asyar. Tapi yang terpenting dari itu semua, mari kita sama-sama memohon pertolongan dari Allah. Karena hanya Allah yang memberikan kemudahan. Kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah, Allah tidak beri petunjuk untuk kita dalam mempraktikannya. Ya, susah untuk kita lakukan. Yang terpenting sekali lagi, bagaimana kita praktekkan. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita. Karena itu juga tugas dan tanggung jawab kita mendidik serta menanamkan nilai-nilai mulia seperti ini. Nah, insya Allah ketika kita sudah terdidik, keluarga kita pun demikian. Dengan nasihat seperti yang telah kita dengar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kehidupan itu akan berjalan dengan harmonis, dengan baik. Ya, tidak ada gejolak. Sekalipun ada, segera bisa dinetralisir. Kehidupan kita akan terasa ringan. Enggak berat sama sekali. Karena kita selalu berpikir positif seperti itu. Alhamdulillah, musibah yang kita alami masih seperti ini. Coba bayangkan kalau lebih berat dari ini. Begitulah yang bisa saya sampaikan sebagai kelanjutan dari materi dan tema tadi. Karena rasanya kurang maksimal kalau kita banyak berbicara, kita sering mendengar, tetapi kita kemudian lupa meminta kepada Allah supaya dimudahkan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita sampaikan dan apa yang sudah kita dengar. Yang sedikit ini saya kira prakteknya pun bagaimana? Prakteknya pun susah. Ini kan terhitung sedikit ini, cuma berapa belas menit. Tapi sekali lagi prakteknya susah. Tapi yang sedikit ini kalau kita praktekkan efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa. Untuk apa, menciptakan serta mewujudkan kehidupan yang tenang. Dan itulah yang banyak diharapkan oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak tepat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan jamaah semua bisa memberikan maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita untuk kesempatan yang akan datang. Ya? Dan tanya jawab. Silakan. Terkait dengan tema ya. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau tidak ya kita serahkan ke yang lain. Oke. Bijak. Iya. Iya. Iya. Bahasa ya, yang disampaikan oleh Pak Wah dan Ahmad tadi itu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang watak dan karakter asli manusia. Watak dan karakter asli manusia. Watak dan karakter asli manusia itu kalau idza an'amna 'alaihim apa wa idza an'amna 'alal insan, kalau kami beri nikmat sesuatu yang menyenangkan itu a'rada wa na'a bijanibi. Itu karakter manusia, dia lupa memang. Lupa. Kan itu. Tapi kalau sudah dapat kesulitan baru du'ain arid. Jadi doanya mintanya luar biasa. Baru ingat kembali. Nah, itu memang watak dan karakter manusia. Ya kan? Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu sungguh diciptakan itu halu'a. Itu memang karakter manusia. Kita semua enggak ada yang terkecuali. Kita semua enggak ada yang terkecuali. Nah, tapi ada yang Allah berikan rahmat, kemudian bisa membebaskan diri dari karakter manusia asli yang buruk itu, kemudian Allah berikan hidayah, mempunyai akhlak yang baik. Nah, tapi ada juga yang masih dalam karakternya seperti itu. Allah sebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu secara khilqahnya, artinya penciptaannya, watak dan karakternya itu diciptakan halu'an. Halu'an itu apa? Allah tafsirkan sendiri pada ayat yang selanjutnya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahus syarru jazua. Ya kan? Kalau dapat sesuatu yang syar, sesuatu yang buruk, jazuan, wah, langsung ngedrop, down, iya kan? Begitu. Tetapi, wa idza massahul khairu manu'an. Tapi kalau sudah dapat nikmat, kebaikan, dan seterusnya, wah, manu'an, pelitnya luar biasa, lupa, lalai, udah, senang-senang, foya-foya. Foya-foya. Kemudian Allah kecualikan, siapa? Illal musallin, dan seterusnya, kecuali orang-orang yang menjaga sholatnya, yang dimaksud menjaga sholat dalam arti yang sesungguhnya, yang memperhatikan jamaahnya bagi yang laki-laki, tepat pada waktunya, syarat-syaratnya, bersucinya, rukun-rukun dan kewajiban di dalam pelaksanaan sholat, dan seterusnya. Itu sifat dan karakter asli manusia. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Pak Wahdan Ahmad tadi, ya saya juga sepakat, termasuk di dalam ini. Iya. Falam manasuma dzukiru bihi. Itu juga sama. Nah, di dalam ayat yang disebutkan tadi kan Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang Allah berikan kebaikan ya. Allah berikan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi kemudian dia tetap justru lupa dan lalai, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Akhadnahum baghtah. Dalam sekejap, dalam hitungan detik kalau bahasa kita sekarang, Allah hukum itu semua. Hilang. Fa'idha hum mublisun. Dan sudah. Dan itu kan banyak sekali. Banyak sekali contoh. Dan saya kira contoh-contoh yang sudah kita saksikan itu mestinya cukup sebagai pembelajaran untuk kita semua. Orang yang ada di kanan kiri kita, depan belakang kita, yang kita kenal. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Dan itu. Pernah mengalaminya. Ketika kita sudah terjatuh dalam sombong dan takabur, ya, dapat keuntungan yang luar biasa, langsung yang terpikir adalah bagaimana mengadakan acara foya-foya, nyenengke banyak orang secara berlebihan. Kalau misalkan wajar tidak ada masalah kan ini, tapi ini berlebihan, betul-betul berlebihan, ya. Dalam posisi seperti itu baru tersadar, ternyata uang yang sudah dikumpulkan sebelumnya hilang. Kan itu. Mana sudah diambil, dicuri orang. Ya, itulah manfaat dan fungsinya kita rajin ke tempat ibadah, ke masjid, rajin membaca Al-Qur'an dan juga mempelajarinya, karena sifat manusia itu juga salah satunya nasu tadi. Nasu itu kan dari nasia, yansa. Nasia, nasu kan lupa. Manusia itu sudah lupa. Saya sendiri aja gak usah panjenengan. Nanti keluar dari masjid saya sendiri udah lupa. Kalau misalkan nanti saya keluar kemudian terpleset, mungkin saya sendiri gak bisa praktek. Nanti udah, sudah saya sampaikan kalau saya lupa. Itu manusia. Kan itu. Manusia. Cepat sekali lu. Lupa. Wallahualam. Begitu Pak Wahdan. Nabi juga mengatakan, ajaban li amril mu'min. Hadis Suhaib bin Sinan diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika illa lil mu'min. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini apa, kehidupan Muslim itu sangat mengagumkan sekali, kata Nabi. Ajaban. Beliau sampai terkagum-kagum kehidupan seorang Muslim dalam arti yang sesungguhnya, bukan Muslim biasa, tapi Muslim yang memang sesungguhnya Muslim. Yang sesungguhnya Muslim itu apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Jadi semua aktivitas dan kehidupan dia sehari-hari sepanjang waktu, siang malam, pagi petang, apapun kondisinya, itu kullahu lahu khair. Semuanya untuk dia itu adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jadi kalau dalam bahasa kita tuh kredit, kredit, kredit, bukan kemudian dikurangi, dikurangi, enggak, nambah terus. Positif, positif. Kata Nabi, walaisa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak terjadi kecuali pada hamba yang beriman. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud itu apa? Dirinci oleh Nabi, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia memperoleh sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Dan sikap syukur itulah yang terbaik dan bisa memberikan kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Tapi kalau dia menghadapi atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dharra sifatnya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan sikap sabar itulah yang terbaik untuknya. Jadi pada akhirnya apa yang buruk bagi dia? Kehidupan seseorang itu kan tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Baik, buruk, negatif, positif, untung, rugi. Kan gitu ya. Ketika sifatnya hasanat, sesuatu yang baik, dia syukur, syukur, syukur, syukur, syukur, terus. Ketika dihadapkan dengan as-sayyi'at, barra, sesuatu yang buruk, dia sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Jadi nilainya tambah, tambah. Allah uji dengan yang baik, dia bersyukur, nilainya tambah. Allah uji dengan sesuatu yang sifatnya syar, yang buruk, dia bersabar, tambah lagi nilainya, tambah lagi nilainya. Dan itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Memang kita gak bisa lepas dari thalabul ilmu. Kita gak boleh lepas dari majelis ilmu. Jangan berlama-lama meninggalkan majelis ilmu. Kalau misalkan sehari, dua hari, tiga hari itu kemudian gak ada kegiatan thalabul ilmi, hati pasti gersang. Lupa. Nanti kalau udah mulai thalabul ilmi lagi, hadir di majelis ilmu, oh iya, oh iya, ada obat dan penawar yang bisa kita temukan. Wallahu a'lam. Begitu Pak Wahdan Ahmad. Ya mudah-mudahan kita lah diberi husnul khatimah. Diberi husnul khatimah. Sehingga apa yang kita pelajari, yang kita amal, yang kita sudah dapatkan ilmunya, bisa kita amalkan. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Ketika bisa apa, bisa membantu kita untuk tetap istiqomah dan husnul khatimah. Karena siapa yang tahu akhir kehidupan kita seperti apa? Kita dalam posisi seperti ini kan, katakan posisi yang normal, tidak dihadapkan dengan sekian banyak tekanan-tekanan. Kita mampu untuk apa? Relatif lebih mampu untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Tapi pada saat ujian itu betul-betul datang, taufik dari Allah itu yang harus kita minta selalu. Taufik dari Allah yang harus kita minta selalu. Maksudnya apa? Kalau posisi kita yang memberi nasihat, seperti saya sekarang, saya punya teman dekat, dia yang kena musibah, anaknya meninggal dunia misalkan, atau jangan itulah, anaknya sakit keras, sampai butuh biaya yang cukup banyak. Saya karena tidak mengalami, yang mengalami itu adalah teman dekat saya, anaknya sampai dirawat di rumah sakit udah 2 minggu, 3 minggu. Biaya udah banyak, numpuk. Walaupun tim dokter mengatakan insya Allah sembuh. Karena sekian banyak orang mengalami penyakit seperti ini juga sembuh. Tapi kan coba lihat, apa tagihan nanti setelah 3 minggu sangat banyak. Saya karena tidak mengalami bisa memberikan nasihat. Sampai ayat hadis saya bacakan. Belum tentu ketika saya yang mengalami seperti itu kemudian bisa menasihati diri sendiri. Belum tentu. Saya sabar-sabarkan. Kemudian nasihat yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada teman itu kemudian saya sampaikan, saya ingat juga untuk saya, diri saya sendiri. Belum tentu. Itu yang dimaksud watawasaw bis sabri, watawasaw bil haqi, watawasaw bis sabr. Itu fungsinya kita saling mengingatkan. Pada saat gilirannya kita mengingatkan, kita ingatkan dengan tulus. Pada saatnya juga kita perlu diingatkan. Orang lain pun akan mengingatkan. Sehingga terbebas dari khusr, kerugian. Mudah-mudahan kegiatan kita ini pun sebagai cara dan langkah kita untuk lepas dari status innal insana lafi khusrin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Dan saya juga malam ini pamit ya. Harus pulang kembali ke Yogyakarta. Mudah-mudahan kesempatan akan datang Allah pertemukan lagi. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.